Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya pada ayat yang ke-87 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu min Allahi haditha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Ilah bermakna ma'bud, sesembahan. Sehingga maknanya tidak ada ma'bud bihaqqin illallah. Enggak ada sesembahan yang hak atau tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, dan sungguh-sungguh pasti Dia akan mengumpulkan kalian nanti di hari kiamat. Allah sebutkan dengan lam taukid, penegasan, dan dengan nun taukid yang juga bermakna penegasan. La yajma'annakum, dan sungguh-sungguh pasti Allah akan kumpulkan kalian pada hari kiamat. La raiba fi, enggak ada keraguan padanya. Enggak ada keraguan pada hari kiamat. Dan enggak ada keraguan adanya mahsyar. Adanya yaumul jama'. Dalika yaumut taghabun. Barakallahu fiikum. Maka Allah katakan la raiba fi, apakah domirnya kembali kepada hari kiamat bahwa itu adalah yang tidak ada keraguan padanya, atau kembalinya kepada yaumul jama' la yajma'annakum la raiba fi, kalian akan dikumpulkan dan enggak ada keraguan padanya. Dua-duanya benar. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa yang lebih benar ucapannya. Hadis bermakna ucapan. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, yukhbiru ta'ala an infiradihi bil wahdaniyah. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini tentang kesendiriannya dalam keesaannya. Wa annahu la ma'buda wa la ma'luha illa hu. Bahwasanya enggak ada ma'bud yang diibadahi, enggak ada ma'luh yang diilahkan kecuali Dia satu-satunya. Likamalihi fi dzatihi wa awsafihi wa likaunihi al-munfarid bil khalqi wat tadbir. Karena Dialah satu-satunya yang maha sempurna, fi dzatihi, pada zat-Nya, dan juga maha sempurna, fi awsafi, dalam sifat-sifat-Nya. Wa likaunihi al-munfarid bil khalqi wat tadbir, dan karena Dialah satu-satunya yang sendiri dalam menciptakan dan dalam mengatur. Yang menciptakan Allah sendiri, yang mengatur juga Allah sendiri. Maka sepantasnya kita meminta hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sepantasnya kita menghambakan diri kita kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena menciptakan alam semesta ini Allah satu-satunya, dan yang mengaturnya hanya Allah, yang menakdirkan segala sesuatu, yang memutuskan keputusan-keputusan segala sesuatu, hanya Allah sendiri. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah saja, dan jangan beribadah pada yang lain. Wadzalika yastalzimul amr bi'ibadatihi wa taqarrub ilaihi bi jami'i anwa'il 'ubudiyah. Yang demikian memberikan konsekuensi perintah agar beribadah hanya kepada-Nya. Taqarrub, mendekatkan diri hanya kepada-Nya dengan berbagai macam bentuk-bentuk keibadah. Orang yang menyembah sesuatu, kaum musyrikin misalnya, menyembah sesuatu, apa yang diharapkan? Biasanya alasannya apa? Hah? Biasanya mereka meminta sesuatu. Sahih? Ada yang minta jodoh, minta rezeki, minta kolam. Ada pula yang sebaliknya, takut sesuatu. Takut terkena musibah, takut terkena, akhirnya mendatangi pohon segala macam. Jangan sampai aku tertimpa musibah. Takut segala musibah. Atau meminta pembelaan. Nanti kalau aku di hari kiamat di hadapan Allah, bagaimana kalau gak ada yang bela? Maka dia datang ke kuburan orang soleh, ke kuburan para wali, tolong saya, bela saya nanti di sisi Allah, meminta pembelaan. Atau alasan apa lagi? Ikhwan fillah na'azakumullah. Sekarang kita jawab satu-satu. Kalau engkau ingin meminta, siapa yang memiliki alam semesta ini? Allah. Maka mintalah pada pemiliknya. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya, enggak akan memberi. Faqidus syai' la yu'ti adalah pepatah orang-orang Arab seluruhnya. Artinya orang Arab dimanapun dia berada, ngerti kalimat faqidus syai' la yu'ti. Yang enggak punya, enggak akan ngasih. Bagaimana ngasih? Bagaimana akan memberi kalau dia enggak punya? Faqidus syai' la yu'ti. Sehingga kalau engkau ingin meminta apapun, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini milik Allah, dan yang mengaturnya, yang menakdirkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut dari sesuatu, takut pandemi, penyakit, takut mara bahaya, takut musibah, takut bencana. Siapa yang menakdirkan bencana? Siapa yang menakdirkan hujan? Siapa yang menakdirkan kering? Siapa yang menakdirkan kemarau? Siapa yang menakdirkan segala sesuatu? Allah. La ilaha illahu. Allahu wahdahu, sendirinya, dan gak ada yang ikut campur. Kapan Allah kehendaki hujan? Hujan. Kapan Allah kehendaki kering? Kering. Kapan Allah kehendaki aman, maka aman negeri itu. Kapan Allah kehendaki tertimpa bencana, maka tertimpa bencana yang dahsyat sekehendaknya. Maka kalau takut pun, kepada yang menentukannya. Berlindunglah kepada yang menciptakannya, yang menakdirkannya. Atau karena minta pembelaan, nanti siapa yang akan bela saya yaumul qiyamah? Yang membelanya nanti hari kiamat adalah para syafi'in. Tetapi la yanfa' syafa'atu syafi'in, enggak akan bermanfaat syafaat siapapun kecuali bagi seorang yang mukmin. Yang mukmin adalah yang muwahhid, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah engkau bertauhid, jangan menyembah batu, jangan menyembah pohon, jangan menyembah kuburan keramat, kuburan orang saleh, kuburan para wali. Justru bertauhidlah kepada Allah. Mengesakan Allah agar jadi orang mukmin, maka dapat syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allah izin Allah Subhanahu wa taala liman yasha, kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa yarda, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin mendapatkan pembelaan, mintalah kepada yang mengizinkan, yang memiliki. Lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Minta, ya Allah, aku meminta syafa'at nabimu. Jadilah engkau dikehendaki oleh Allah dan diridai oleh Allah. Bagaimana supaya dikehendaki, bagaimana supaya diridai? Jadilah seorang mukmin muwahhid. Jadilah orang yang mengesakan Allah, beriman kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka alasan-alasan tadi terbantah semuanya. Tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu alasan yang keempat. Yaitu wasilah. Saya memintanya kepada Allah tapi melalui orang soleh ini. Tolong sampaikan pada Allah, sampaikan pada Allah. Maka dijawab oleh Allah dalam Al-Quran beberapa ayat bahwasanya Allah tidak memerlukan perantara. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Kalau mintalah kepadaku, jadi langsung aku kabulkan untuk kalian. Enggak perlu pakai perantara-perantara. Jangan melewati kuburan, jangan melewati orang soleh, jangan melewati siapapun. Langsung panggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Falillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang tinggi, nama-nama yang sempurna yang kita memanggil dengannya. Cukup. Barakallahu fiikum. Tidak perlu kita mengambil wasilah. Walhamdulillah. Kembali kepada kitab tafsir yang ringkas Taisir al-Karim al-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, karena dialah Allah yang memang bersendirian dalam menciptakan dan mengatur, wan ni'amil zahirah wal batinah, dan yang menentukan kenikmatan-kenikmatan lahir dan batin. Wadzalika yastalzimul amr bi'ibadatihi, maka konsekuensinya kita harus beribadah hanya kepada Allah saja, karena hanya Dia yang memiliki, hanya Dia yang mengatur, hanya Dia yang punya. Maka hendaklah kita beribadah kepadanya dengan segala macam bentuk-bentuk ibadah. Dikaunihil mustahik lidhalik, karena Dialah yang berhak untuk itu. Wahdahu, sendirinya. Wal mujazi lil ibad, yang membalas para hamba-hambanya. Bima qawmu bihi min ubudiyatih, akan membalas hamba-hambanya dengan apa yang Dia kerjakan dari peribadatannya. Autarokuhu minha, dan akan membalas juga kalau ditinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Artinya kalau beribadah dengan baik, dibalas dengan pahala yang baik berlipat kali. Kalau tidak beribadah dan tidak mengamalkan apa yang diperintahkannya, maka tentunya akan diazab dengan azab yang menyakitkan. Walidzalika aqsama ala wuqu'i mahallil jaza wa huwa yaumul qiyamah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu terjadinya balasan itu, Kapan waktu terjadinya balasan? Hari kiamat. Maka Allah bersumpah dengan sungguh-sungguh, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Dan sungguh-sungguh pasti kalian akan dikumpulkan yaumil qiyamah. Artinya akan dibalas. Yang baik dengan kebaikan, yang jelek dengan kejelekan. Yang tauhid dengan keridhaan dan pahala jannahnya. Sedangkan yang syirik akan diancam dengan ancaman azab yang menyedihkan, yang memedihkan. Allah aqsama ala wuqu' mahalil jaza, yaitu hari kiamat. Faqala la yajma'annakum ay awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum fi maqamin wahid. Yani kalian semua akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awal kalian dan yang akhir kalian. Sejak Adam alaihi salam sampai akhir manusia nanti yaumul qiyamah. Fi maqamin wahid. Di satu tempat. Ila yaumil qiyamah la raiba fi. Pada hari kiamat yang enggak ada keraguan padanya. Aila syakka wala syubhata wala miryata biwajhin minal wujuh. Yani enggak ada keraguan. Tidak ada syubhat dari sisi manapun. Bidalilil aqli wa dalilil sam'i. Dengan bukti-bukti. Apakah bukti-bukti yang syar'i dalam Quran dan Sunnah. Maupun bukti-bukti aqli. Menurut akal yang sehat. Akal yang sehat. Dengan dalil sahih dan kuat. Tidak akan bertentangan. Pasti akan klop. Kalau katanya ada ayat bertentangan dengan akal, imma akalnya yang bodoh atau salah paham terhadap ayat. Ayat pasti benar. Kalau engkau menyatakan ini bertentangan dengan akal yang sehat, mungkin akalnya tidak sehat. Akalnya orang jahil, akalnya orang bodoh, akalnya orang yang memiliki sesuatu di pikirannya, majnun. Atau salah memahami ayat tadi, ayat tidak kesana, kalian pahami kesana. Karena kalau ayat itu, barakallahu fikum, ditafsirkan dengan benar. Dan akal itu akal yang sehat, tidak akan bertentangan. Abadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab khusus masalah itu. Dar'u ta'arudi. Membantah tidak adanya pertentangan antara akal dan nakal. Akal, akal. Nakal nukilan kita buat sunnah, enggak akan bertentangan. Dalil-dalil bukti tidak bertentangannya akal dengan nakal, akal dengan dalil-dalil. Kembali kepada kita. Qala rahimahullah, fadalil akli nusyahidu. Sedangkan dalil-dalil akli dari akal pikiran yang Allah berikan pada kita. Kita lihat sendiri. Nushahiduhu. Min ihya'il ardi ba'da mautiha. Bagaimana menghidupkan yang telah mati. Tanah yang tandus. Hah? Pernah melihat tanah yang tandus? Hah? Mataharinya betul-betul kering, nggak ada tumbuhan apapun kecuali ranting-ranting yang tanpa daun. Ayat, tiba-tiba hujan. Faida anzalna alaiha al-ma'a ihtazzat warabat wa ambatat. Kata Allah, ketika diturunkan hujan, tiba-tiba tanah yang mati yang kering ini tiba-tiba bergerak, kemudian tumbuh. Tunas. Kemudian semakin banyak jadi hijau. Barakallahu fiikum. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, padang pasir itu menjadi hijau. Dan kemarin ini, tidak lama, setahun kemarin, kejadian yang subhanallah terjadi luar biasa. Padang pasir itu jadi hijau, benar-benar hijau, tumbuh-tumbuhan. Kecil, sehingga dari jauh seperti hijau. sehingga kemudian beberapa orang mengabadikannya sambil menyatakan shadaqa Rasulullah SAW. Fa'idha anzalna 'alaiha al-ma'a tazat wa rabat wa anbatat. Ketika diturunkan hujan jadi hidup. Bahkan kemudian tumbuh pohon-pohon yang besar. Barakallahu fikum. Ini bukti kalau Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Kalian pernah menggali tanah? Apakah di dalamnya ada tumbuhan? Tidak ada. Tanah itu dibiarkan. Tanah dari dalam. Berarti tidak ada tumbuhan apapun kan? Karena pohon butuh matahari. Setelah turun hujan, gundukan tanah tadi tiba-tiba tumbuh pohon hijau. Artinya sesuatu yang telah mati sekian lama di dalam tanah, tiba-tiba hidup kembali. Tumbuh kembali. Mereka membahasnya itu karena ada akar tinggal, itu karena ada ini, itu ada karena biji-biji yang dulu tersimpan lama, kemudian ketika hujan biji itu tumbuh dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Taib, apakah tidak bisa bagi Allah untuk menyisakan akar tinggal dari manusia sehingga ketika nanti tumbuh seperti pohon? Kalau Allah mau, Allah bisa. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa dalam tubuh manusia ada tulang kecil yang bernama ajabud zanab. Namanya ajabud zanab. Tulang ekor yang menakjubkan. Entah yang mana tidak bisa dipastikan. Yang jelas kecil, sangat kecilnya. Dari situ diciptakan manusia dan dari situ dibangkitkan manusia. Dari situ diciptakan manusia, dari situ pula dibangkitkan nanti yaumul qiyamah. Ikhwan fillah, sangat mudah untuk mengimani kebangkitan dengan melihat padang pasir yang kering tiba-tiba hijau, tiba-tiba tumbuh. Demikian pula manusia yang sudah jadi tanah. Seperti pohon yang menguning, kemudian layu, kemudian kering, kemudian mati, kemudian jadi humus. Apa jadi humus? Jadi tanah. Pohon tadi jadi tanah. Taib, sekian lama jadi tanah. Tiba-tiba hujan. Tumbuh lagi pohon tadi. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Maka yang menghidupkan pohon-pohon tadi setelah matinya, dia juga yang menghidupkan manusia setelah matinya. Mudah untuk kita pahami. Allah dikatakan nusyahidu, kita menyaksikannya. Yaitu min ihya'il ardu ba'da mautiha, menghidupkan bumi yang tandus, yang telah mati dengan hujan. Wa min wujuhin nash'atal ula allati wuku' tsaniyah ula aula minha bil imkan. Dan juga teori akal yang kedua. Teori akal yang pertama diajarkan oleh Allah. Lihatlah bagaimana tanah yang tandus, bagaimana aku hidupkan kembali. Baik, itu diajarkan bagaimana cara berpikir yang benar. Yang kedua, lihat cara berpikir yang benar. Nash'atul ula allati waqa'a walam taku syai'a as'ab min wuqu'i tsaniyah. Penciptaan pertama kali yang belum pernah ada sebelumnya lebih susah daripada mengulangi apa yang sudah pernah ada. Kalau yang ini bisa, masa yang ini gak bisa? Itu juga akal. Cerdaslah sedikit. Nash'ah al-ula, penciptaan pertama kali. Ketika Allah menciptakan manusia, apakah pernah ada manusia? Tidak pernah ada. Toh Allah bisa ciptakan. Sekarang Nash'ah tsaniyah. Pernah ada, terus diulangi. Mana yang lebih mudah? Menciptakan pertama kali wamin walam takun syai'a wamin walam takun min qablu syai'a, atau yang pernah ada tinggal ngulangi. Mana yang lebih mudah? Yang ini lebih mudah daripada ini. Kalau penciptaan pertama kali Allah bisa, apalagi yang kedua. Lebih bisa lagi, tinggal ulangi saja. Mafhum, ini juga akal. Allah ajarkan bagaimana cara berpikir yang benar. Di mana Allah terangkan, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang kafir musyrik, membawa tulang belulang yang rapuh, dihancurkan di hadapan Rasulullah SAW, ditiupkan ke wajah Rasulullah SAW untuk menghinakan, sambil berkata, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan bisa membangkitkan tulang belulang yang rapuh ini? Siapa yang bisa membangkitnya kembali? Maksudnya mustahil, tulang sudah rapuh mau dibangkitkan kembali. Dijawab oleh Nabi dengan dibimbing oleh Allah. Allah katakan, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakan wahai Nabi pada mereka. Katakan pada orang-orang musyrikin yang tidak percaya kebangkitan. Qul, katakanlah, "Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Yang menciptakannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Atau yang akan menghidupkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Agar berpikir bahwa yang akan membangkitkan nanti Allah. Yaitu yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan pertama kali saja bisa, apalagi cuma ngulang. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang akan menciptakannya kembali atau yang akan menghidupkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Tentunya orang cerdas akan berkata, menciptakan pertama kali belum pernah ada contohnya, belum pernah ada sebelumnya, bisa. Apalagi cuma ngulangi, sudah pernah ada diulangi lagi, lebih mudah. Barakallahu fiikum. Maka dikatakan aula minha bil imkan. Aula minha bil imkan, lebih mungkin lagi. Wa minal hikmati allati tajzim bi anna Allah lam yakhluq khalqan abasa yuhyuna thumma yamutun. Sekarang yang ketiga, berpikir benar. Termasuk hikmah. Dan Allah memiliki sifat hikmah. Allah Maha memiliki hikmah. Pasti akan berkata, kita akan berkata tajzim, kalau Allah Maha Hakim, kalau Allah Subhanahu wa taala Ahkamul Hakimin, maka mesti tidak mungkin bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu sia-sia, tidak mungkin. Mustahil. Karena Allah Maha memiliki hikmah, pasti menciptakan sesuatu dengan hikmah. Pasti menakdirkan sesuatu dengan hikmah. Tayyib, sekarang Allah ciptakan makhluk-makhluk di muka bumi, khususnya manusia dan jin. Yuhyuna thumma yamutun. Mereka hidup, kemudian mati. Di muka bumi ada yang zalim, bebas merdeka, belum dihukum di dunia. Ada orang yang saleh, mukmin, taqi, tidak diberi haknya di dunia. Iya kan? Ada enggak orang yang terdolimi sampai mati belum dikasih hak apapun? Maka dunia ini barakallahu fikum ada zalim yang belum terbalaskan kedolimannya, tetap bahagia, gembira, kaya raya sampai matinya. Kok enak sekali? Enggak ada balasan apa-apa. Sebaliknya ada orang yang saleh tetapi mazlum, terdolimi, dirampas haknya, diinjak-injak kehormatannya, disiksa, dizalimi sampai matinya. Apakah termasuk hikmah? Apakah termasuk keadilan kalau yang ini dibiarkan tanpa balasan, yang ini dibiarkan tanpa pahala? Akal akan berpikir cerdas. Akal yang sehat akan berkata tidak mungkin. Karena Allah Ahkamul Hakimin, Maha memiliki hikmah. Orang zalim ini perlu ada balasan suatu saat. Orang yang saleh ini perlu diberikan balasan yang setimpal. Maka itu ada hari yang namanya akhirah. Ada hari yang disebut dengan hari pembalasan. Itu menunjukkan keadilan Allah SWT. Maka kalau engkau tidak yakin adanya akhirat, berarti engkau tidak cerdas. Tidak berpikir sehat. Masa ada orang yang seperti ini dibiarkan tanpa ada balasan sampai matinya? Yang ini juga kasihan, terzolimi sampai matinya enggak diberi haknya. Di mana keadilan kalau begitu? Maka kata beliau, termasuk hikmah itu menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia tanpa hikmah. Baik, itu semua dalil-dalil akli. Wa amma dalilus sam'i fa huwa ikhbaru asdaqus sadiqin. Adapun berita dari sam'i, kadang-kadang disebut sam'i, kadang-kadang disebut naqli. Dalil akal, akli. Dalil ayat dan hadis disebut dengan naqli, nukilan. Mungkin supaya mirip dengan akli, naqli. Tetapi lebih sering para ulama menyebutkannya sam'i. Tadi dipikirkan kalau ini didengar. Dalil sam'i, dalil yang didengar dari qala Allah dan qala Rasul. Dan diantara dalil sam'i adalah berita dari asdaqus sadiqin, yang maha benar ucapannya. Bal iqsamuhu alaih, bahkan bersumpah dan menegaskan dengan namut tawqid dan nunut tawqid, yaitu dengan kalimat la yajma'annakum, dan sungguh-sungguh pasti Allah kumpulkan kalian untuk dibalas. Maka Allah katakan bahwa ini berita dari yang maha benar. Wa man afdaku minallahi haditha, siapa yang ucapannya lebih benar daripada Allah? Siapa yang ucapannya, pembicaraannya lebih jujur, lebih benar daripada Allah SWT? Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Watammat kalimatu rabbik, maha sempurna kalimat Allah, sidqan wa adla, kebenarannya, kejujurannya, sidqan wa adla, dan keadilannya. Kejujurannya dalam berita-berita dan keadilannya dalam syariat-syariat, aturan-aturan. Kalau mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, semuanya dengan adil, dengan porsinya yang pas. Kalau memberitakan kejadian hari kiamat, kejadian nanti, kejadian, maka itu adalah yang paling jujurnya. Tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ini pertama, berita dari Allah yang pasti benar. Wa kadzalika amru rasulihi. Demikian pula perintah-perintah Rasulnya dan ucapan-ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang dijuluki as-sadiqul masduq, yang sejak kecilnya terkenal al-amin, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulnya, utusannya. An yuqsim alaihi fi ghairi mawdi'in min al-Quran. Allah suruh nabinya untuk bersumpah. Allah suruh nabinya untuk bersumpah atas namanya, atas nama Allah, tentang hari kiamat. Wallahi, demi Allah, hari pembalasan adalah hak. Demi Allah, hari kiamat adalah hak. Demi Allah, demi yang menciptakan langit dan bumi. Disuruh untuk bersumpah, untuk menyatakan pasti ada hari akhir. Seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, za'amal ladina kafaru allan yub'atu. Orang-orang kafir menganggap tidak mungkin ada kebangkitan. Apa kata Allah? Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Kalimat qul, perintah. Katakanlah kepada siapa? Perintah Allah kepada siapa? Pada nabinya. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul ayyuhar rasul, katakan pada mereka yang tidak percaya kebangkitan, bala wa rabbi latub'atsunna wa latunabba'unna, kalian pasti dibangkitkan, kalian pasti akan diberitakan perbuatan kalian, apa yang kalian kerjakan di dunia. Kamu pernah berbuat begini, kamu pernah berbuat begini, kamu pernah berbuat begini, kamu pernah berbuat begini. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan seperti itu bagi Allah mudah. Atau seperti ayat yang tadi, ketika musyrikin menyatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim, Allah juga perintahkan qul, katakan pada mereka, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Disuruh nabinya untuk mengatakan dengan tegas, dengan sumpah, dengan nunut taukid, dengan lamut taukid, la tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Pasti, pasti, pasti. Wa bi qawlihi, dan pada ucapannya, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi qila, ikhbar. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang hampir sama. Pertama, wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang di ayat yang sedang kita bahas. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Tadi pakai haditha, sekarang pakai qila. Wa man asdaqu minallahi qila juga ada di beberapa tempat. Maka dari sini ada ikhbarun, ada berita, pengkhabaran, bi anna hadithahu wa akhbarahu wa aqwalahu fi a'la maratibis sidqi. Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ucapan Allah, berita dari Allah, pembicaraan Allah adalah di puncak kebenarannya. Kalau kebenaran itu bertingkat-tingkat, kalau kebenaran bertingkat-tingkat, maka yang paling puncaknya ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di atasnya enggak ada lagi. Faman asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih, kalau kamu jujur ada yang lebih jujur. Kamu masya Allah ucapannya benar, ada yang lebih benar lagi. Dan ada yang lebih jujur lagi dari para ulama. Para ulama ada yang lebih jujur lagi, yaitu Rasulullah SAW. Dan dari seluruh manusia, ada yang lebih jujur lagi adalah ucapan Allah SWT. Yang paling jujurnya. Maka apakah ada di atasnya? Tidak ada. Faman asdaqu minallah, siapa yang lebih jujur daripada Allah? Tidak ada. Sudah paling puncaknya. Berarti barakallahu fikum, dikatakan a'la maratibis sidqi, di peringkat teratas dari peringkat kejujuran. Fakullu ma qila fil aqaid, maka apa yang dikatakannya dalam masalah aqidah, keyakinan-keyakinan, wal ulum, dalam masalah ilmu, wal a'mal, dalam masalah pengamalan-pengamalan, mimma yunaqid ma akhbar Allah, apa-apa yang menentang berita dari Allah, fahuwa batil. Saya ulangi, maka apa yang diucapkan dalam masalah akidah, apa yang diucapkan dalam masalah ilmu, apa yang diucapkan dalam masalah amal perbuatan yang bertentangan dengan berita Allah, pasti batil. Oh, katanya saya ada keyakinan begini-begini, bertentangan dengan Quran, batil. Katanya apa betul begini, bertentangan dengan Quran, batil. Semua keyakinan, semua ilmu, semua ucapan, semua berita, semua amalan-amalan yang bertentangan dengan Quran, maka pasti batil. Karena tidak ada di atas Quran yang lebih benar lagi. Baik. Limadha limunaqadatihi lil khabari shadiq. Mengapa kita katakan batil? Karena bertentangan dengan berita yang maha benar. Yang maha benar, di puncak kebenarannya. Fala yumkin an yakuna haqqa, maka tidak mungkin dikatakan hak. Karena bertentangan dengan yang paling benar, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Masih banyak yang kemarin. Apakah ada hal yang dapat menyebabkan kita tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Iya, kesyirikan diantaranya. Karena Nabi menyatakan, menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, siapa yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bolehkah seseorang muslim mendoakan kejelekan pada muslim yang lainnya? Tidak boleh, karena dia telah berbuat zalim dan tidak tahu siapa yang telah mendzalimi kita. Dan kita tidak tahu siapa yang mendolimi kita. Jadi doakannya bagaimana? Yang mendolimi saya mudah-mudahan keracunan. Begitu. Hah? Barakallahu fiikum. Doakanlah dengan doa kebaikan. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga Allah berikan petunjuk. Semoga Allah jadikan orang yang baik. Nah, bagaimana tata cara tumakninah yang benar? Tumakninah dalam sholat adalah kalau engkau sempat membaca dzikir yang paling ringan, kalau subhanarabbil a'la misalnya sekali saja, itu sudah ada tumakninah namanya. Kalau sekali saja enggak cukup, itu tidak tumakninah. Sempat mengucapkan subhanarabbil a'la. Taib, itu sudah dikatakan tumakninah. Kalau berdiri, tumakninahnya adalah paling tidak sempat membaca Al-Fatihah titik saja, itu tumakninah. Kalau itu saja tidak sempat, maka tidak tumakninah. Apakah boleh, apakah perlu meminta maaf pada orang yang kita gibahi? Wallahu ta'ala alam, dikhawatirkan kalau engkau memberitakannya dia malah marah. Tadi yang gak tahu jadi tahu. Sebaiknya engkau perbaiki berita tersebut. Saya pernah menjelekkan dia, beritakan kebaikannya. Tapi fulan tuh saya kenal orangnya baik, begini-begini. Supaya menghapus yang kemarin. Karena di antara konsekuensi dari taubat adalah memperbaiki apa yang dia rusak. Memperbaiki apa yang dia rusak. Bagaimana cara untuk memutus dosa yang mengalir dari kesesatan dosa yang kita sebarkan? Nah, ini sangat berbahaya. Sama dengan yang tadi, perbaiki apa yang dia rusak. Fa in tabu wa aslahu wa bayyanu, kata Allah, kalau bertaubat dan memperbaiki dan menerangkan. Syaratnya untuk taubat setelah minta ampun pada Allah, beristighfar dan seterusnya, perlu ada tambahan ini, aslahu, memperbaiki apa yang dia rusak, dan bayyanu, menerangkan apa yang saya katakan kemarin salah. Seperti beberapa imam-imam yang sempat terjerumus dalam pemikiran ilmu kalam, kemudian dia berdiri di mimbar seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa apa yang aku katakan kemarin aku lepaskan seperti aku melepaskan baju ini, dilepas jubah luarnya, dan aku kembali pada sunnah, aku kembali kepada akidah imam fulan, imam fulan, imam fulan, agar tidak lagi bertanggung jawab atas pemikiran yang terus mengalir, pemikiran sesatnya. Saya sudah lepaskan dan saya tidak bertanggung jawab. Jangan pakai pensil nulisnya. Mohon dimaafkan. Tidak jelas tulisannya. Afwan Ustaz, mau tanya, apa penjelasan tentang minimal umurnya 16 tahun ke bawah apabila melakukan maksiat dosa ditanggung oleh orang tuanya? Minimal 16 tahun ke bawah dosanya tanggung orang tuanya. Ya, tidak berkait dengan umur, kaitannya dengan baligh atau bulugh. Bulugh itu bisa 13 tahun sudah baligh. Ditandai dengan beberapa tanda. Salah satunya, jangan tertawa, tumbuhnya rambut di kemaluan. Sehingga di masa perang Khandaq, tawanan-tawanan itu, anak-anak jadikan tawanan, dewasa dibunuh. Orang Yahudi yang berkhianat di perang Khandaq. Bagaimana memisahkannya? Dilihat ada rambutnya enggak. Kalau enggak ada rambutnya, anak-anak. Ada rambutnya, bunuh. Itu salah satu dari tandanya. Tanda yang lain adalah sudah mimpi basah. Mimpi yang berkait dengan urusan orang dewasa, yakni dengan yang begitulah. Karena susah menerangkannya. Al-muhim, mimpi yang akhirnya menyebabkan dia keluar mani. Kalau sudah keluar mani, berarti dia dewasa. Itu pun bukan ditanggung orang tua. Lebih tepatnya adalah masih belum tertuntut dengan tuntutan-tuntutan dosa. Bukan tanggung orang tua, tetapi masih belum bertanggung jawab. Tapi kalau sudah dewasa, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau dia tidak sholat, dia yang dosa. Dan dia terancam dengan ancaman-ancaman dosa. Cukup sampai sini dulu. Barakallahu fikum. Mana yang belum? Inilah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.